Si ketiga, berarti besok tuh ngarep keempat ya Pak ya? Oh iya dong, masa gak mau Natal lagi? Oke, satu lagu selaku Kromo Agung sudah saya buangkan di sini. Kenapa Pak? Saya turun di sini, terus sampean sawer. Nih nyawer didik ya rugi aku modon Pak. Mas Kanjeng namanya. Oh namanya Mas Kanjeng. Kinjeng. Oh Mas Kinjeng. Iya, Mas Kinjeng. Sing bawrekso iki to. Sing bawrekso. Iya. Danyange kene berarti ya. Ora. Apa iku? Ya wis pokoke sing bawrekso ngono kuwi. Aku enggak ngerti sing bawrekso itu apa sih, Mas. Gitu ya. Kau penama asamu pena emas. Rumah samu apa nama?